Aku jatuh cinta, tuh kesekian kali. Baru kali ini ku rasakan cinta sesungguhnya. Seperti dulu, kali ini ada pengorbanan. Cinta bukan sekedar kata, kata indah. Cinta bukan sekedar perpisahan tiba, mengundang air mata. Atau hanya secuil penyesalan. Cinta bukan sekedar kata, kata indah. Cinta bukan sekedar semua karunia sang pencipta.